Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita nikmat yang kita gak akan mampu bisa menghitung secara sempurna. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian gak akan berhasil, kata Allah. Gak akan bisa menghitungnya. Maka fokuslah dalam masalah ini dan perbanyak istighfar dan taubat kepada Rabbul Alamin, maka insyaAllah Allah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan kejarlah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas yang dihafal. Walaupun hafalan sangat penting dalam dunia ilmu. Dengan demikian hadirin sekalian, kalau kita benar-benar tahu apa fokus kita, apa tujuan kita, maka semoga Allah memberikan taufik kita untuk mencapai hal tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab kewajiban suami yang harus ditunaikan oleh istri. Dan kewajiban pertama yang diberikan atau dipesankan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika beliau membawakan dalil pertama, yaitu surat An-Nisa 34, adalah hak kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi istri atau wanita. Dan Allah sebutkan ada dua sebab kenapa suami menjadi pemimpin. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, karena beberapa sifat-sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin Allah lebihkan ke laki-laki dibanding wanita secara umum. Secara umum, dan setiap kaidah umum ada kasus anomali, ada pengecualian. Lalu yang kedua, karena suamilah yang memberikan nafkah kepada istri. Suami memberikan nafkah kepada istri. Dan hadirin Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa peran nafkah sangat penting untuk memuluskan sifat kepemimpinan ini, atau mewujudkan hak kepemimpinan yang ada di tangan suami. Karena sesederhana bahwa dalam pembahasan tentang akad, dan salah satu akad adalah akad nikah. Sekali lagi, kalau pihak yang seharusnya memberikan sesuatu tidak memberikannya, maka akan terjadi goncangan. Ketika kita tidak memberikan hak bawahan kita atau pegawai kita, maka sulit menuntut mereka untuk nurut dan taat kepada kita. Kita gak bayar gaji karyawan 6 bulan misalnya, itu mereka akan resign, hadirin, secara umum ya, akan protes, akan ngejawab, bahkan akan bentak-bentak. Kenapa 6 bulan gak dibayar gajinya? Makanya banyak kasus rumah tangga istri tidak dinafkahi bukan 6 bulan, bertahun-tahun seringkali. Maka wajar jika ada masalah besar dalam rumah tangga tersebut. Bisa dimengerti ketika istri kesulitan untuk mentaati suaminya karena dia gak dikasih ininya. Sebagaimana ada beberapa kasus istri benar-benar fokus pada kewajibannya, tetap memberikan hak suaminya dan tetap menghargai suaminya sebagai pemimpin. Namun lagi-lagi kasus itu pengecualian dan kaidah fikih mengatakan al-ibra bil ghalib. Parameternya adalah kasus mayoritas dan berapa persen wanita punya level seperti itu. Secara umum adalah bahwa nafkah sangat dibutuhkan dan tidak semua wanita bisa berdiri sendiri, bukan karena tidak mampu, tapi mungkin karena tanggung jawab anak-anak, karena harus fokus di ini, harus mendidik dan lain sebagainya. Maka sekali lagi bab nafkah ini sangat dibutuhkan. Dan kalau suami bisa memberikan nafkah kepada istrinya semampu dia, yunfik tu sa'atin min sa'ati wa man qadira alaihi rizqu falyunfik mimma atahu Allah, sebagaimana dalam surat At-Talaq yang sudah kita bahas, hendaknya seseorang itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kelapangannya. Barang siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan kesempitan tersebut. Dan Allah tidak memikulkan beban kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan. Dan Allah akan berikan kemudahan setelah kesulitan. Oleh karena itu hendaknya kita berusaha memberikan nafkah kepada istri. Dan sudah kita jelaskan bahwa nafkah kepada istri yang dijelaskan oleh para ulama adalah bin mithlihi limithliha min ghairi israfin wa min ghairi taqtir, sesuai dengan kondisi suami lalu kondisi istri, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa sifat pelit. Jadi gak boleh berlebih-lebihan dan gak boleh pelit sama istri. Parameternya bukan orang yang hidup berlebih-lebihan, hidup bermewah-mewahan, sebagaimana parameternya bukan orang yang pelit sama istrinya. Dua pihak ini tidak dijadikan tolak ukur atau parameter, tapi dikembalikan ke kondisi suami dan di kondisi istri. Dan diingat bahwa satu dinar yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang engkau berikan sebagai nafkah untuk istrimu. Itu satu dinar yang paling mahal dan yang paling bernilai pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi sebuah kerugian besar bagi suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Lalu yang berikutnya, setelah dia kasih nafkah, maka dia jalankan kepemimpinan sesuai dengan sifat-sifat pemimpin. Harus ada ketegasan, harus ada kesabaran, harus ada konsistensi, harus komit, gitu. Gak gampang digoyahkan. Kalau dikatakan A maka A, kalau B maka B, dan dia akan perjuangkan itu. Maka lalu dia menjadi sosok yang paling tenang di keluarga, sosok yang paling tegar dalam keluarga, sosok yang paling objektif di dalam rumah tangganya, maka dengan taufik Allah kepemimpinan akan diraih. Dan apabila kepemimpinan diraih, maka rumah tangga akan berjalan baik dan berjalan mulus ketika melewati berbagai macam aral dan rintangan dan ujian. Tapi kalau suami yang paling baper, suami yang paling emosi, suami yang paling temperamen, suami yang paling gak sabar, suami yang plin-plan, inkonsisten dan seterusnya, maka agak berat bahkan sangat berat dalam rumah tangga. Suami yang manja, suami yang gak bisa menahan beban, suami yang ketergantungan, sehingga tidak ada ketegasan, maka akan ada masalah besar dalam rumah tangga. Maka dua sifat ini atau dua faktor ini harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Laki-laki atau suami harus menjadi sosok yang paling bijak di rumah tangga. Dan di waktu yang sama yang tegas. Yang memegang teguh ucapannya. Yang walk the talk. Lalu yang paling penting tentu saja bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Karena yang membolak-balikkan hati istrinya adalah Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Maka minta pertolongan kepada Allah. Banyak doa kepada Allah. Makanya kaidah para ulama adalah barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Maka ini hal yang sangat penting untuk kita tanamkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Kita buka sesi tanya jawab sebelum kita melanjutkan ayat ini. Memang tidak semua hukum berkaitan dengan nafkah kita bahas, karena memang bukan itu tujuan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi intinya adalah penekanan-penekanan penting dalam hal ini, karena kita tahu banyak PR dalam dua poin di atas, sifat-sifat kepemimpinan dan nafkah. Allah Ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Imam Nawawi dan keluarga, Ustadz, keluarga, tim kajian, serta kaum muslimin muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, bagaimana cara ampuh kita agar menjadi pribadi yang rahmah, yang penyayang? Karena saya terkadang masih emosional dalam menyikapi masalah, semisal memakaikan anak baju setelah mandi dan lain-lain. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifat rahmat adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat rahmat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara yang terbaik adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dululah. Jadi jangan pernah berpikir wah ini karena effort kita. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 ya. Ali Imran 159, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Fabima rahmatin minallah. Maka hanya karena rahmat dari Allah engkau lembut dengan mereka. Jadi engkau bisa lemah lembut dengan mereka, itu rahmat dari Allah. Itu pemberian. Jadi bukan sebatas usaha, upaya, ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Allah kalau gak kasih gak bisa lembut. Gak bisa rahmah. Sifat rahmah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rasulullah SAW. Lalu gimana dengan kita? Itu Rasulullah SAW. Menjadi Nabi rahmah. Menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu pemberian dari Allah. Jadi lemah lembutnya Nabi SAW itu pemberian. Maka itu faktor utamanya. Baru setelah itu upaya. Maka kita harus banyak minta, banyak berdoa, banyak takarrub sama Allah. Lalu yang kedua, coba pelajari, renungkan, dan menjawantahkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala atau konsekuensi dari nama dan sifat tersebut. Ketika Allah punya nama dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka coba konsekuensi dari nama tersebut. Coba kita perjuangkan dalam diri kita. Rabb kita itu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Masa enggak ada dampaknya ke diri kita? Jangankan Rabb kita, orang tuh kalau bosnya atau atasannya lemah lembut, maka akan ada pengaruh ke karyawannya. Karyawannya kemungkinan besar secara umum ya akan gaya bosnya tersebut. Rahmah. Kalau guru itu lemah lembut, maka secara umum muridnya akan lemah lembut. Walaupun ada satu dua yang tidak demikian, itu biasa, itu anomali. Tapi secara umum muridnya akan begitu dah. Stelannya akan demikian. Tidak 100%, tapi demikian. Kita tahu ada karakter seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tapi walaupun demikian, Umar kan juga sangat lemah lembut juga, hadirin. Tapi beliau punya karakter yang berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu yang berikutnya, coba renung terapkan tauhid kita. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang kita hadapi anak yang enggak bisa ngapa-ngapain, yang enggak bisa ngejawab, yang enggak bisa belum bisa ngebantah kita kalau masih kecil. Tapi alam ya'lam bi anna Allah yara, bukankah Allah Maha melihat Anda? Allah tahu, Allah lihat apa yang kita lakukan ke anak kita. Itu hal yang perlu kita jawab. Dan yang berikutnya, kita perlu ingat bahwa bersikap kasar ke anak, khususnya anak kecil, hanya memperkeruh suasana aja dan hanya bikin repot kita aja. Coba kita renung, kenapa sih banyak sebagian orang tua itu langsung pakai jalan membentak, memarahi dan seterusnya? Karena mereka ingin shortcut. Mereka ingin jalan pintas biar anaknya langsung nurut sesuai dengan keinginan yang gak ribet gitu loh. Ketahuilah, cara seperti itu mungkin sedikit efektif di jangka pendek, tapi untuk jangka panjang hanya akan membuat semakin kita ribet gitu loh. Jadi jangka panjangnya ini anak akan ngerepotin kita gara-gara cara kita jangka panjang. Apalagi anak kecil ya. Anak kecil itu ghairu mukallaf, hadirin. Tidak dibebankan syariat, yang artinya tidak diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau melakukan hal-hal yang, atau kalau tidak menjalankan perintah. Kan enggak diancam, ghairu mukallaf, tidak dibebankan syariat, belum akil balik. Nah, kok bisa Rabb-nya sendiri enggak ngancam, kok orang tuanya ngancam gitu? Rabb-nya sendiri enggak ngancam. Rabb-nya yang paling berhak. Allahnya atau Tuhan yang paling berhak itu enggak ngancam. Belum masuk ke fase ancaman, belum masuk ke fase hukuman. Kok lebih galak orang tuanya? Kira-kira efektif apa tidak? Nah, mungkin efektif. Hari karena itu, hadirin sekalian, perlu kita renungkan ini. Dan yang berikutnya, bergaul dengan orang-orang yang lemah lembut, orang-orang yang mengedepankan sifat rahmah. Karena lingkungan itu memberikan pengaruh. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Imam Nawawi, ulama-ulama kita, ustadz, keluarga, tim, dan kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Rabbal alamin. Ustadz, bagaimana kita bisa menanggalkan hak dan memenuhi hak suami di saat suami masih berselingkuh? Bolehkah saya meminta hak saya untuk tidak diselingkuhi dalam hal ini? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Alhamdulillah ladzi afana mimma talahu wa faddalana 'ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hadirin Allah muliakan, perselingkuhan apalagi jika sampai pada zina itu bukan hanya hak pasangan, tapi itu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia cederai bukan hanya hak pasangan dia. Bukan hak istrinya kalau dalam konteks ini. Atau bukan hak suaminya saja, tapi itu hak Allah tabaraka wa taala. Makanya kita tahu Allah memberikan hukuman kepada pezina walaupun dia tidak menikah atau dia belum menikah. Dan kita tahu semua dalam seluruh kitab-kitab fikih ketika membahas bab al-hudud. Kalau itu sebatas hak pasangan, maka tidak ada hukuman kalau seseorang melakukan itu dalam kondisi tidak menikah. Tapi ini bukan hanya tentang hak, bukan hanya tentang hak pasangan, tapi ini tentang hak Allah tabaraka wa taala. Ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah ini masalah besar, hadirin. Dan dosanya pun dosa besar. Dan dampaknya tuh kemana-mana. Dampaknya kemana-mana. Makanya hukumannya kan juga berat, bukan hukuman biasa. Dan kita tahu kalau hukumannya berat, berarti itu pesan bahwa ini bahaya. Dan hadirin, tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali karena itu ngerusak kita. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah haramkan hanya yang buruk saja. Allah enggak pernah mengharamkan hal yang baik atau yang manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya. Dan kalaupun ada manfaat, hal yang haram itu memberikan mudarat yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar. Dampaknya besar, hadirin. Dampaknya besar. Mungkin jangka pendek seseorang merasa aman-aman saja, tidak ketahuan dan seterusnya. Tapi ini salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar. Apalagi jika dia sudah menikah atau sudah pernah menikah, jauh lebih besar lagi. Makanya hukumannya lebih fatal lagi. Dan sekali lagi bisa berimbas kemana-mana. Dan sekali lagi sebagaimana kita sampaikan, itu bisa berimbas ke keluarga, khususnya anak-anak. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan orang tua di luar itu seringkali berdampak ke anak-anak. Berdampak ke anak-anak. Makanya para ulama klasik mengatakan inilah asillah. Aku melakukan maksiat kepada Allah. Dan aku lihat dampaknya di keluargaku, kata mereka. Dampaknya di keluarga. Hati-hatilah, hadirin. Ada banyak orang yang selingkuh, dia punya anak perempuan. Siapkah dia punya menerima kenyataan kalau anak perempuannya dimainkan oleh laki-laki? Kehormatannya diambil oleh laki-laki. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Dan bahkan hadirin, di saat ini yang terancam kehormatannya direnggut itu bukan hanya anak perempuan, bisa jadi anak laki-laki. Dan itu fatalnya luar biasa. Makanya ada sebagian orang tua kan memberikan statement, hari gini tuh terkadang lebih sulit jaga anak laki-laki daripada anak perempuan. Dari kotak ini ya, bukan bandel, bukan, jadi korban. Korban pelecehan, korban kehormatan, nasallahu sallallahu alaihi wa sallam. Sadarlah, kita punya anak juga. Al-jaza min jinsil amal, hadir, balasan tergantung jenis perbuatan. Mungkin istri kita gak lihat, kalau lihat gak bisa buat apa-apa. Ada banyak wanita, istri gak bisa buat apa-apa. Suaminya main di sana, suaminya main, gak bisa buat apa-apa. Tapi ingatlah, di atas langit masih ada langit, hadirin. Dan takutlah kepada Rabbus samawati wal ard, Rabbnya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Apa susahnya Allah balas dari cara yang kita tidak duga-duga? Dan nanti kita akan bahas di penggalan berikutnya ya. Ada poin penting dalam surat An-Nisa 34 tentang poin ini. Oleh karena itu, sekali lagi, gak ada yang lebih efektif menjaga diri, khususnya suami ya, khususnya wanita juga sama, apalagi hari gini. Dan suami kan kalau selingkuh biasa sama wanita juga sih, kalau normal. Dan banyak wanita, bukan wanita single, bisa jadi istri orang. Dan kasus banyak kan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Dan semoga Allah jaga kita dari hal itu semua. Nah, gak ada yang bisa jaga kita kecuali tauhid kita. Jadi yang paling efektif itu tauhid kita, hadirin. Merasa diawasi oleh Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Dan itu real, bukan hanya sugesti. Allah Maha melihat kita. Ada banyak orang itu takut sekali WA-nya dibaca oleh pasangannya. Tapi dia gak takut WA-nya dibaca oleh Rabbul Alamin. Ada banyak pasangan, kalaupun baca gak bisa buat apa-apa kok, paling nangis segala macam, nanti memaafkan lagi. Tapi kalau Rob Anda yang tahu, dan Allah Maha tahu, Rob Anda yang baca, dan Allah Maha melihat, apa yang bisa Anda lakukan? Wa makar Allah. Anda bermain, Allah balas permainan Anda. Kan itu poinnya. Bukankah orang-orang yang tricky di sepanjang sejarah dibalas sama Allah? Dan untuk melakukan perselingkuhan, kita harus jadi orang yang tricky secara umum, kecuali udah terang-terangan, dan itu anomali sekali. Allah wa makar Allah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka bermain, Allah balas permainan mereka. Itu yang kita baca dalam surat At-Tariq. Innahum yakiduna kaida. Mereka bermain gitu loh. Buat kait gitu loh. Buat jebakan segala macam. Wa akidu kaida. Dan aku balas permainan mereka. Gak bisa. Orang tuh kalau yakin dengan Allah dan bertauhid kepada Allah, gak bisa berkutik. Dia tahu. Istrinya mungkin dengan mudah dia kelabui. Dengan mudah dia kelabui. Dengan mudah dia set. Dia punya power. Apalagi dia punya network, dia punya karyawan, dia punya segala macam. Apa susahnya mengelabui istri? Dalam tanda kutip. Tapi bisakah dia mengelabui rob dia dan rob istrinya? Ya gak bisa. Dia gak bisa mengelabui robnya dan rob istrinya. Kalau seseorang berselingkuh dan macam-macam, terus istrinya gak tahu, tapi ada temannya bisikin, mohon maaf, Anda tuh disadap sama pihak-pihak tertentu, hati-hati, kartu Anda bisa dibuka kalau mereka butuh. Kira-kira gimana perasaan kita? Masih berani kita bermain dengan handphone kita. Karena ada di sana. Hadirin, Rob kita itu tahu kita 1/24 jam. Yang rahasia bagi kita itu gamblang segamblang-gamblangnya bagi Rabbul Alamin. Maka ini yang perlu ditanamkan bersama-sama. Wallahu ta'ala bisawab. Semoga Allah jaga kita oleh kondisi sekarang. Gak ada yang merasa aman dari fitnah. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Fa'inal hayya la tu'man alaihil fitnah. Orang yang hidup tidak pernah aman dari fitnah. Orang yang masih hidup gak pernah aman dari fitnah. Maka butuh pertolongan Allah SWT. Dan bagi yang pernah melakukan itu atau sedang melakukan itu, bertobatlah kepada Allah. Mumpung Allah masih tutup aib kita, berhentilah. Mumpung Allah masih tutup aib kita. Atau kalau sudah diketahui apalagi. Sebelum Allah hukum kita dengan hukuman yang sangat pedih. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah meridhai Imam Nawawi, keluarga, Ustadz dan keluarga, tim kajian dan keluarga, dan seluruh kaum muslimin untuk dimasukkan ke surga tanpa hisab dan dijauhkan dari neraka. Amin. Rabbal alamin wa iyyak. Begitu juga dengan yang bertanya. Afan, Ustadz izin bertanya, apakah suami juga wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya meski orang tuanya kaya raya, sedangkan kondisi untuk kebutuhan rumah tangga kami juga sedang pas-pasan. Jazakallahu khair, Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam masalah ini butuh penjelasan komprehensif dalam ilmu fikih dalam masalah nafkah. Namun secara singkat dijelaskan oleh sebagian para ulama, diantaranya ulama Syafi'iyah, bahwa jika orang tua kaya maka anak tidak wajib menafkahi. Dan kalau mau memberikan bukan nafkah, hadiah gitu loh hadirin. Jadi kalau orang tua kaya maka anak tidak wajib menafkahi orang tuanya. Jadi anak bisa fokus ke keluarganya dan bisa memberikan hadiah ke orang tua. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, guru-guru beliau serta keluarga beliau mendapatkan rahmat Allah yang dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ustadz, keluarga, tim kajian dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada senantiasa mendapatkan curahan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Wa iyyak. Afan, Ustadz izin bertanya, saya ingin memperbanyak puasa mutlak di bulan Muharram ini. Jika bertepatan hari Senin dan Kamis, niatnya dirubah menjadi puasa Senin Kamis atau tetap puasa mutlak, Ustaz? Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab pertanyaan saya. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fikum barakallahu fikum. Kita bisa apa? Dijelaskan sebagian ulama, kita bisa niat puasa Senin Kamis dan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Jadi bisa dua niat seperti itu. puasa Senin Kamis karena itu puasa khusus, dan juga niat memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Allah Ta'ala misawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi Al-Imam Nawawi, para ulama, ustaz, dan tim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya ustaz, di rumah tangga kami pos-pos kebutuhan sudah dibagi-bagi. Misalnya penghasilan suami untuk kebutuhan sehari-hari, belanja bulanan, listrik, telepon, internet, bensin, dan lain-lain. Penghasilan istri untuk sekolah dan les anak-anak. Jadi suami tidak memberikan kepada istri langsung dengan hartanya. Apakah dengan begitu suami termasuk sudah memberikan nafkah kepada istri, atau memang harus dalam bentuk aksi suami memberikan sejumlah uang kepada istri? Jazakallahu khair atas penjelasannya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum yang dijelaskan oleh para ulama bahwa nafkah adalah sandang, pangan, papan, makan, pakaian, tempat tinggal, lalu tatbib, pengobatan jika sakit, walaupun ada pembahasan para ulama dalam masalah ini, lalu juga ada pembahasan ulama juga khidmat bagi wanita-wanita yang memang pola hidupnya dari awal itu di membutuhkan hal tersebut. Khidmat itu pelayanan. Misalnya ART sekarang. Jadi ART tidak secara mutlak, tapi bagi wanita yang membutuhkan, apa bagi istri yang membutuhkan hal tersebut. Itu pun dan polanya dari dulu sudah demikian kata para ulama. Jadi sebelum menikah pun hidupnya di bersama ART. Lalu kebutuhan-kebutuhan istri untuk menjalani kotaknya itu juga dijelaskan sebagian para ulama masuk ke dalam nafkah. Dan panjang, masalah nafkah panjang hadirin. Dan butuh perincian, tapi kira-kira itulah gambaran besarnya. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan anak, kotaknya beda lagi. Itu kan berkaitan dengan istri. Anak diantaranya adalah sekolah dan seterusnya, pendidikan. Kan itu kewajiban orang tua untuk menjaga anak-anak dari siksa api neraka. Dan menjaga siksa api neraka adalah dengan ilmu dan pendidikan diantaranya. Itu yang pertama. Namun yang kedua, jika ada kesepakatan antara suami dan istri yang isinya atau yang salah satu core-nya suami atau istri atau mereka bersama menanggalkan sebagian hak mereka, maka gak ada masalah. Artinya ketika udah kita buat pos-pos gini aja ya, dan kita udah, kita kalaupun ada apa namanya hak kita yang tidak yang tidak maksimal didapatkan karena kita bagi pos seperti ini, dan kita berdua ridho, suami ridho, istri ridho, maka aman. Tidak ada masalah apa-apa. Asal dua-duanya ridho. Atau salah satu pihak yang punya hak itu ridho. Jadi kalau asal kesepakatan. Karena tanazul anil hak itu ada di dalam sana. Melepaskan hak itu ada. Tapi tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dipaksa. Dan itu keutamaan, itu fadilah. Itu pahala besar di sisi Allah ketika seseorang melepaskan haknya untuk maslahat yang jauh lebih besar. Tapi hendaknya suami istri itu mengerti gitu loh. Mengerti, oh sebenarnya saya tuh punya kewajiban ini ya, tapi suami saya melepaskan haknya. Itu kita harus ngerti. Atau harusnya saya menunaikan ini, tapi istri saya menanggalkan haknya. Itu idealnya kita tahu, sehingga kita mengerti keutamaan setiap pihak. Allah taala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan atas atensi dan perhatian. Cukup banyak pertanyaan tentang nafkah, karena memang nafkah dalam sisi fikih cukup panjang, dan itu bab khusus dalam kitabun nikah dalam ilmu fikih, dan memang perlu kita pelajari khususnya bagi para suami, karena banyak yang tidak mengerti, dan itu salah satu kewajiban. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Seyogyanya setiap laki-laki mengerti bab nafkah itu sebelum dia menikah, agar dia tidak menzalimi siapapun. Ini bisa disampaikan. Jazakallah khairan atas perhatiannya. Semoga Allah kasih taufik, dan semoga kita bisa buka sesi tanya jawab tentang masalah ini di pertemuan berikutnya. Jika Allah izinkan dan Allah ridhoi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.